Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirul jibalu hadda. Masyaallah. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ucapan itu kemana? Kembali kepada ayat 88. Waqalu takhazar rahman walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tuhan berputra. Inilah yang membuat langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Karena apa? Karena marah dan murka atas ucapan itu. Perkataan Allah punya anak itu adalah kesalahan fatal dalam keimanan. Iman dalam Islam mentauhidkan Allah. Iman dalam agama Samawi mentauhidkan Allah, mengesakannya, menunggalkannya. Itulah pesan agama Samawi yang dibawa sejak Nabi pertama Adam alaihi salam berturun kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua satu dan sepakat pada tauhid, keesaan Allah, keimanannya, tanpa punya istri, tanpa punya anak. Perkataan Allah punya anak itu adalah kesalahan fatal dalam keimanan. Ini melemahkan iman, bukan memperkuatkannya. Iman adalah sesuatu yang gaib. Percaya kepada sesuatu yang gaib. Kalau sudah terlihat, maka itu bukan iman. Percaya karena kita tidak melihatnya. Kalau sudah kita lihat, namanya bukan kepercayaan, bukan keimanan, karena sudah terlihat. Ketika anak Allah turun menjadi bentuk manusia dan terlihat oleh kita, maka itu bukanlah keimanan. Karena apa? Karena kita dapat melihatnya. Keimanan terkait dengan suatu hal yang abstrak. Percayakah kamu bahwa orang tuamu datang dari kampung halaman menuju tempat kos-kosanmu, kata kawannya melalui HP, sedangkan dia di kuliah? Saya percaya. Kenapa kamu percaya kepada saya? Karena kamu tidak pernah berdusta. Si A yang ada di kampus percaya kepada si B bahwa orang tuanya ada di depan kos-kosan si A. Kepercayaan si A karena si B tidak pernah berdusta. Dan apa yang terjadi dalam informasi tadi merupakan bagian dari kepercayaan, dan itu tidaklah terlihat. Kalau sudah terlihat, bukan percaya namanya. Maka perkataan mempunyai anak melemahkan iman, bukan memperkuatkannya. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMH, yang merupakan pengurus perpustakaan di MUI Sumatera Utara, yang sangat paham tentang bahasa Arab. Maka kita akan mengkaji bagaimana takadu as-samawat, langit-langit etafatorna. Apa itu etafatorna? Kenapa kok digunakan fatorna? Dan kenapa bumi tansyaku? Dan bagaimana gunung itu mau runtuh? Apakah peristiwa tsunami, ataukah gempa bumi, ataukah apa yang terjadi di akhir-akhir ini, bukti kemarahan alam semesta atas jauhnya manusia kepada Tuhannya? Atau lebih jauh dari itu, apakah ini bukti bagaimana alam marah karena manusia telah menistakan agama? Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini, untuk kita mengetahui bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah memberitahukan juga bahwasanya yang murka itu bukan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi benda-benda mati yang tidak dibebani taklid sudah menyolak pernyataan yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Benda mati saja sudah menolak. Apa itu benda mati? Yaitu langit, yaitu bumi yang kita pijak, bahkan gunung-gunung juga hampir runtuh dengan mengatakan seperti itu. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika gunung dikatakan dalam firman Allah ini, watakhirul jibalu, gunung-gunung hampir runtuh, watansyaku, dan bumi hampir terbelah, langit-langit terpecah belah, ini menandakan bahwasanya langit, bumi, gunung itu adalah tentara-tentara Allah yang maha dahsyat. Kalaulah seandainya Allah mengatakan, wahai gunung, runtuhlah kamu, wahai langit, terpecah belahlah kamu, wahai langit, terpecah belahlah, dan wahai bumi, terbelahlah kamu, maka ini hal yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa kita mengatakan sangat mengerikan? Gempa yang begitu dahsyatnya 8 skala hektar saja sudah menggoncangkan keyakinan manusia, sudah mencuitkan nyali manusia yang begitu mereka itu sangat kuat, tapi di hadapan kekuatan Allah mereka itu sangat kecil. Sama seperti Fir'aun ketika ia mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi ingat, kekuatan Fir'aun itu adalah kekuatan kebatilan. Kekuatan kita tidak bersama Allah, maka kekuatan kita itu adalah kekuatan kebatilan. Maka yang perlu kita ambil di sini adalah tentang firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya apa? Kebenaran dan kebatilan, macam manapun tingginya kebatilan itu kata Allah, maka di hadapan kebenaran mereka akan mesti runtuh. Kenapa? Karena itu sudah merupakan sunnatullah. Maka hal yang sangat memprihatinkan kita dalam surah Maryam ayat 90 ini, kata-kata hampir itu adalah hal yang sudah dekat, sangat dekat. Karena apa? Karena ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul hampir terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, maka orang yang mengatakan itu tadi akan menjadikan hidupnya yang lebih parah lagi, bahkan bisa ditelan oleh bumi. Maka hati-hatilah kita untuk menyebutkan sesuatu itu. Begitu saja, Nang. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar kali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa keimanan kepada Allah itu satu dan utuh. Jangan menambahkan sesuatu yang sudah permanen dalam agama yang telah diajarkan sejak zaman Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu esa, satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak beristri dan tidak beranak. Maka kalaulah keimanan yang satu dan utuh itu disampaikan dengan baik dan benar, maka kebalikan dari ayat 90 ini, langit akan bersahabat dengan kita, bumi akan berteman dengan kita, gunung menjadi pasak-pasak yang menopang kehidupan kita di persada Nusantara ini. Mudah-mudahan kajian kita pada saat ini, Allah mempunyai anak membuat iman kita menjadi rusak, Allah mempunyai anak membuat iman kita menjadi lemah, Allah mempunyai anak merupakan kesalahan fatal dalam keimanan, tidak dilakukan. Karena kita adalah manusia yang cerdas, sebagaimana alam saja pun yang tidak memiliki akal logika marah ketika ada makhluk yang mengatakan Allah mempunyai anak. Moga-moga kita bisa selaras dengan alam semesta dengan berprinsip Allah Maha Esa tanpa istri dan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.